قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. اللَّهُ الصَّمَدُ. Allah tempat meminta segala sesuatu. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.